بسم الله والحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله كفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله pada pertemuan kedua kali ini kita melangsungkan tentang makna ayat yang telah kita bawakan pada pertemuan pertama, bila Allah Rabbuna Jalla Subhanahu Wa Ta'ala mengingatkan agar kita beramal dan berbuat, jangan menginginkan padanya kecuali wajah Allah Rabbuna Jalla Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan Allah Jalla Jalaluhu mengingatkan pula akan nihil dan hilangnya segala nilai amal yang kita kerjakan apabila padanya ada sesuatu untuk selain Allah Jalla Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mengkhawatirkan adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak membantu kita untuk menyelamatkan diri tatkala kita terjatuh dalam kubangan amal bukan untuk mencari ridhanya. Yang kita khawatirkan adalah Allah Jalla wa'ala tidak memberikan pertolongan dan bantuan untuk kemudian kita melaksanakan amalan yang ikhlas mi'ah bimi'ah 100% barakallahu fikum. Maka dengan selalu kita mengoreksi diri dan memperhatikan niat setiap kita, dalam setiap kita beramal, lalu kita mengingat firman Allah Rabbuna Jalla Subhanah وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami maka kami akan benar-benar membimbing dia, kata Allah Rabbuna Subhanah, ke jalan kami pula. Ayat inilah yang menggembirakan kita setelah kita berusaha dengan semaksimal mungkin, berikut dengan mengadahkan tangan kita meminta kepada Allah Rabbuna Jalla Subhanah, kita berharap Allah memberikan kemudahan untuk menjadi orang yang ikhlas dan memberikan kemudahan untuk bisa menyelamatkan diri apabila terjatuh dalam sesuatu yang tidak padanya ada keikhlasan. Hafizani wa hafizakumullah jami'an. Maka kesungguh-sungguhan kita dan usaha yang besar dari kita untuk kemudian melakukan pengoreksian ini, insyaAllah Allah Jalla wa'ala akan memberikan bantuan dan pertolongan. Mari kita melihat dan mendengar ucapan para pendahulu kita yang saleh dari kalangan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, dan kalangan tabi'in rahimani wa rahimakumullah, tentang makna ayat yang kita sebutkan di atas. Kata Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa ayat di atas menggambarkan tentang seseorang yang melakukan amal-amal saleh, mengharapkan ibtigha'a wajhillah, mengharapkan wajah Allah Rabbuna Subhanah, min shaqatin shadaqah, kemudian salat, menyambung silaturahmi kepada manusia, meninggalkan segala macam bentuk kezaliman atau yang semisalnya, dan meninggalkan segala yang dilarang khalisan lillahi, lakinnahu la yuridu thawabahu fil akhirah, dia tidak menginginkan ganjaran, ikhlas, tetapi tidak menginginkan di dalam amalannya ganjaran kelak di akhirat. Innama yuridu an yujaziyahu Allah bihifzi malihi wa tanmiyatihi aw hifzi ahlihi wa iyalihi wa idamati nikmati alaihim wala himmata lahu fi talabil jannati wal harf minan nari fahadha yu'ta thawabu amalihi fid dunya wa laysa lahu fil akhirati min nasib. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, orang yang benar ikhlas untuk kemudian melaksanakan ketaatan-ketaatan yang disebut, bahkan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Rabbuna Jalla Subhanah, namun pada dirinya tidak ada harapan untuk mendapatkan ganjaran di akhirat, yang dia inginkan adalah agar Allah memberikan bukti balasan imbalan di dunia, seperti kata beliau, terjaga hartanya, tumbuh berkembang hartanya, banyak-banyak bersedekah, atau memelihara keluarganya dengan mungkin menyambung silaturahmi kepada orang yang jelek dan jahat, untuk kemudian di belakang hari hartanya tidak diganggu, atau keluarganya tidak diganggu, atau yang semisalnya, atau dia menginginkan, kata beliau, agar nikmat yang dia berada padanya tetap dijaga oleh Allah Rabbuna Subhanah. Tidak ada keinginan untuk mencari surganya Allah. Tidak ada pula keinginan untuk kemudian bisa bebas dan lari dari murkanya dan azabnya Allah, nerakanya Allah, neraka yang diciptakan oleh Allah Rabbuna Subhanah. Maka orang yang jenis ini, kata Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhu, diberikan ganjaran dan imbalan apa yang dia minta dari sisi duniawi. Dijaga hartanya, dikembangkan hartanya, barakallahu fikum, dijaga keluarganya tidak diganggu, anak-anaknya, ya, tetangga-tetangganya dan yang semisalnya, nikmat yang dia berbuat karenanya dan ingin diperoleh diberikan oleh Allah, ditetapkan nikmat yang dia berada padanya. Namun yang seperti ini, kata beliau, tidak akan diberikan ganjaran kelak di akhirat. Nas'alullah salamat la'afiyah. Maka dari gambaran ini, aduhai, betapa pentingnya kita untuk selalu mengoreksi, barakallahu fikum, memperhatikan diri kita ini, bisa ingin membangun sebuah ketaatan. Siapa? Apa yang mendorong Anda untuk kemudian melaksanakan ketaatan ini? Dan apa yang Anda inginkan melalui ketaatan yang anda lakukan ini, maka koreksian ini barakallahu fikum merupakan koreksian untuk mengharapkan ganjaran yang besar di dunia dan juga di akhirat kelak. Rahimani wa rahimakumullah. Ini makna yang pertama dari ayat barakallahu fikum yang kita bacakan. Makna yang kedua, wahuwa akbar minal awwal wa akhwah. Makna yang kedua adalah lebih besar dari makna yang pertama dan lebih menakutkan. Wahuwa alladhi zakarahu mujahidun fil ayat أنها نزلت في من يعمل أعمالا صالحة ونيته رياء الناس لا طلب ثواب الآخرة. Yang beliau atau yang disebutkan oleh Imam Mujahid rahimahullah di dalam ayat ini turun, kata beliau, terkait dengan orang yang beramal amal saleh, orang yang beramal dengan amal saleh tetapi riya annas, melaksanakan amal saleh ini karena landasannya riya, ingin pamer dalam beramal, ingin dipuji, ingin disanjung dalam ucapannya, dalam perbuatannya, dalam ibadahnya. Nas'alullah salamatul afiyah. Ingin mendapatkan kedudukan di hati-hati manusia. Ingin jikalau dia berbuat, lisan terus berbicara, berbincang tentang dia dengan pujian-pujian. Atau mata terbelalak melihatnya. Tatkala beramal, tatkala berbuat, tatkala beribadah. Nas'alullah salamatul afiyah. Tidak mengharapkan pada dirinya nilai-nilai kelak di akhirat. Melihat barakallahu fikum bagaimana getolnya syayatin untuk mengganggu dan menggoda kita. Apalagi kalau kita membaca bagaimana Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dan menjelaskan tentang tahapan bagaimana manusia menjaring, merangkap bagaimana syaitan menjaring lawannya agar masuk dalam perangkapnya, mulai dari yang paling besar tidak sanggup ke nomor duanya, tidak sanggup ke bawahnya lagi, yang akhirnya nanti akan terus balik kepada posisi yang paling atas. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka tentunya kita mengetahui bahwa syayatin di saat mendapatkan perintah dari Allah Rabbuna Jalla Subhanah, dia membangkang dan dia mengajukan satu peluang di hadapan Allah, masa dan waktu, kesempatan untuk kemudian mengajak orang-orang yang bisa diajak olehnya. Allah memberikan peluang dan kesempatan baginya sampai pada hari kebangkitan barakallahu fikum. Tapi kemudian dia mengatakan la'ughwiyannahum ajma'in, saya akan benar-benar menyesatkan mereka seluruhnya illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba engkau yang benar-benar berakidah, yang benar-benar mukhlasin. Kata syaitan sendiri di hadapan Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Kita merasakan tatkala kita membangun sebuah ketaatan, kita harus berjuang barakallahu fikum. Kita harus berjuang untuk bisa mewujudkan ketaatan itu sendiri. Setiap hari kita mau melaksanakannya, setiap hari juga untuk kemudian digoda, diganggu oleh lawan kita ini, hasibani wa hasibakumullah. Kalau kita tidak sadar, kalau kita ini punya lawan dan akan terus mendatangi kita dari peluang-peluang yang dia ketemukan pada diri kita. Kalau kita tidak sadar, tidak kemudian mengoreksi diri atau lupa, Allah selamat al-afiyah, kemana dia akan larikan kita ini? Kalau mungkin dia tidak bisa menggoda di awal kita beramal, tidak sanggup menahan kita untuk berbuat dan beramal, bukan berarti bahwa dia akan tidak menggoda anda lagi atau menggoda kita barakallahu fikum. Dia akan masuk di saat kita beramal rahimani wa rahimakumullah, yang tadinya ikhlas kita ketika melihat orang, ketika melihat mungkin calon mertua, Allah semakin diperbaiki, semakin diperbaiki rahimani wa rahimakumullah, ibadahnya, jalannya, tutur katanya, penampilannya. Ini kan sudah terjatuh dalam jebakan syayatin hasibani wa hafizakumullah. Tidak berhenti sampai di situ. Gagal ketika kita beramal ingin masuk ke dalam semua amalan, maka dia akan berbuat di saat kita beramal. Kalau ternyata Allah membantu kita dengan kekuatan melawannya, datang riak kita lawan, pergi, datang kembali, riak kita lawan, hilang, sampai kemudian akhirnya kita yang menang barakallahu fikum. Jangan kemudian menganggap bahwa perjuangan jelek dan jahatnya itu berakhir. Masih ada pintu yang lain melalui amalan yang anda sedang kerjakan, amalan yang kita lakukan, yaitu anda didorong, ditarik untuk kemudian menceritakan amalan-amalan yang anda kerjakan, untuk kemudian mengajak orang lain untuk memuji anda. Terus demikian barakallahu fikum. Berarti kita memang selalu diajak untuk berjuang di dalam melaksanakan ketaatan, karena musuh ini telah berjanji sebagaimana yang disebutkan akan berusaha untuk menghalangi dan menghadang siapapun yang ingin melaksanakan ketaatan dan memikul ketaatan. Dan kita tahu bahwa tatkala seseorang laki-laki atau perempuan ingin membangun ketaatan, betapa sakitnya hati musuh kita ini barakallahu fikum. Maka kita jangan heran jikalau dia akan berusaha untuk mendatangi kita dengan penuh kehalusan untuk kemudian minimal atau maksimal, yaitu membatalkan nilai, membatalkan kita dari beramal. Minimalnya akan mengurangi nilainya atau barakallahu fikum menihilkan warahimani warahimakumullah. Maka pintu yang halus yang banyak kita tidak menyadarinya, jangankan kita berbicara saudara kita yang tidak pernah belajar akidah, kita rahimani wa rahimakumullahu jami'an, melalui jalur yang halus ini berusaha untuk menggoda, berusaha untuk mendatangi orang per orang barakallahu fikum, orang yang benar akidahnya dan tauhidnya ini. Karena Allah menciptakan mereka bukan untuk merusak yang sudah rusak, tetapi mereka diciptakan untuk melakukan pengerusakan terhadap sesuatu yang telah diperbaiki. Dengan pertolongan Allah, kita telah berusaha membersihkan dan mensucikan segumpal daging yang disebutkan oleh Nabi Yuna alaihi salatu wassalam sebagai muara kebaikan dan muara asyar kejelekan, yaitu dengan kita belajar akidah dan tauhid, mulai dari kita mencoba meluruskan, membersihkan, mulai di saat itu kok semakin banyak tantangan, ujian dan cobaan di dalam hidup ini, karena memang beriringan seperti yang kita sebutkan. Yang kedua, bahwa lawan kita berusaha untuk menjebak kita dan kita berusaha memperbaiki, maka dia berusaha untuk melakukan pengerusakan rahiman wa rahimakumullah terhadap apa yang telah diperbaiki tersebut. Maka disinilah kita harus tahu dan mengerti kemana kita mengembalikan diri kita ini, kemana kita mencari perlindungan, tentunya kepada Allah Rabbuna Jalla Subhanah. Dia yang memiliki mereka, dia Allah yang memiliki kita. Maka kita meminta perlindungan kepada yang menguasai kejahatan mereka, yang mengatur hidupnya mereka dalam kejahatan itu, yaitu Allah Rabbuna Jalla Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita mengatakan itu merupakan ujian yang diturunkan oleh Allah Rabbuna Subhanahu, ujian kebaikan dan ujian barakallahu fikum kejelekan. Ini makna yang kedua yang terkait dengan ayat, yaitu lebih besar dan lebih menakutkan dari makna yang pertama. Makna yang pertama dalam gambaran Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seseorang beramal amal soleh ikhlas karena Allah Rabbuna Subhanahu, tetapi di dalam niatnya tidak tertanam keinginan untuk mendapatkan ganjaran di akhirat dengan surganya Allah Rabbuna Subhanahu, tidak tertanam pada dirinya untuk bisa bebas dan selamat dari api neraka barakallahu fikum, maka kata beliau, orang yang seperti ini akan diberikan ganjaran di dunia namun tidak diberikan ganjaran di akhirat. Mana ayat yang kedua yang lebih besar dan lebih menakutkan, yaitu melaksanakan amal saleh niatnya adalah riya amma, niatnya adalah ingin memamerkan diri di hadapan manusia barakallahu fikum, tidak ada keinginan untuk mendapatkan ganjaran kelak di akhirat. Makna yang ketiga, yaitu an ya'mal a'malan salihatan yaqsidu biha malan, dia melaksanakan amal saleh tetapi yang dia malan, yang dia tujukan, yang dia maksudkan adalah malan, harta benda. Misal dia berhaji untuk kemudian bisa mengumpulkan harta benda dalam hajinya, atau berhijrah ingin memperoleh sesuatu dari dunia, atau mungkin wanita yang ingin dinikahinya, atau dia mujahid berjihad untuk mendapatkan maghnam pantasan perang. Tambah lagi kata beliau, seseorang belajar di ahli madrasati ahlis, seseorang belajar ilmu hanya sebatas ingin mendidik istri dan anaknya. Subhanallah. Dia belajar Al-Quran Al-Karim wa yawadud ala salati, dan dia selalu menjaga salatnya li ajli wazifatil masjid, karena tugas dia sebagai merbok atau imam di masjid. Namun semangat untuk muraja Al-Qur'annya, semangat untuk melaksanakan sholat karena memang dia diberikan tugas di masjid, ini kan kembalinya kepada niat kita rahimah wa rahimahumullah. kalau salah dan keliru, maka ini akan membahayakan. Kata beliau, kama huwa waqi'un katsir, sebagaimana kenyataan yang terjadi. Kata beliau rahimani wa rahimahumullah. Jadi barakallahu fikum, kita mengerti bahwa Al-Quran dan membacanya itu adalah ibadah bila syak, tidak ada keraguan. Bahkan kita menemukan bagaimana Allah Jalla subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mempelajarinya dan tadabbur makna-maknanya. Barakallahu fikum. Bahkan Allah Jalla subhanahu wa ta'ala menyinggung, menyebutkan, memperingatkan dari orang yang membaca Al-Quran dan tidak melakukan tadabbur padanya. Rahimani wa rahimakumullah. Kita menemukan betapa banyak nas-nas, betapa banyaknya nas dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam menganjurkan kita, bahkan memuji dan menanjung nilai dan kedudukan orang yang menyibukkan diri dengan Al-Qur'anul Karim, menghafal Al-Qur'anul Karim rahimani wa rahimakumullah. Tetapi ingat, di situ ada pintu-pintu syayatin untuk mengucapkan selamat bagi Anda, untuk kemudian duduk bersama Anda, lalu kemudian mengganggu dan menggoda, lalu kemudian menodai amalan Anda yang besar ini. Kalau saja membaca Al-Quran min ajli wadhifatil masjid, menghafal Al-Quran karena dia adalah dipilih, ditunjuk sebagai imam, nah ini punya pengaruh dalam amalan tersebut. Coba kita melihat betapa beratnya yang namanya satu keikhlasan tersebut. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala membawakan barakallahu fikum riwayat para ulama yang mengirimkan satu ulama mengirimkan kepada satu yang lain surat yang dalamnya tidak ada lain isinya kecuali isi untuk kemudian mengingatkan tentang permasalahan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Rabbuna Subhanahu rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita telah mengerti bagaimana cara ibadah yang diridai dan dicintai oleh Allah, lahiriah ibadah itu sesuai dengan tuntunan Nabi atau tidak. Barakallahu fikum. Kita sudah belajar dan mengerti serta mengilmunya. Tetapi sekarang urusannya tentang permasalahan hati ini, barakallahu fikum, dengan keikhlasan. Kita lebih mudah untuk mengerti ini bid'ah, ini sunnah, gampang dan mudah. Bisa kita melalui buku-buku, bisa kita datang duduk bertanya kepada ustaz, dan kita bisa merobaknya dengan cepat dan meninggalkannya, kebid'ahan-kebid'ahan itu. Tetapi yang satu ini, barakallahu fikum, kendati pun Anda datang bertanya kepada seorang ustaz, lalu kemudian memberikan gambaran kepada Anda tentang bagaimana keikhlasan, tidak cukup. Karena Anda harus lebih kuat lagi berjuang untuk mengamalkan apa yang dibimbingkan oleh Zatul Ustaz Hafizani wa Hafizakumullah tentang keikhlasan yang benar-benar menjadi tujuan pengerusakan syayatin barakallahu fikum terhadap manusia itu. Karena kalau ini kemudian gagal, tentu akan gagal pula dia meraih nilai dan memetik buah dari buah-buah ketaatan yang akan didapatkannya, barakallahu fikum. Sekali lagi, disinilah letak besarnya nilai untuk kita memulai mengerti diri dalam setiap amalan. Kalau kita mengerti bahwa ini amal soleh, coba latihan mengoreksi diri untuk siapa Anda berbuat, siapa yang mendorong Anda, dan apa yang Anda inginkan di belakang amal yang Anda kerjakan ini. kalau masih malu dari teman-teman karena gotong royong, malu dari ustaznya, dan seterusnya, segera diperbaiki lagi. Jangan melangsungkan. Tidak akan gagal barakallahu fikum. Tetapi dilawan, diperbaiki, dirubah kembali. Yang mendorong saya adalah Allah. Yang saya harapkan dari ketaatan ini, ya Allah, adalah rida engkau dan ganjaran besar telah di sisi engkau. Lalu kemudian kalau sudah lurus, melangkah barakallahu fikum. Kalau kita mencoba dan kita berhasil, biasanya mencoba dan kita berhasil, semoga pada amal-amal yang lain kita diberikan pertolongan, kemudahan oleh Allah Rabbuna Jalla Subhana untuk kemudian mengoreksi barakallahu fikum menjadi orang yang ikhlas, mudah untuk meninggalkan kebid'ahan, gampang karena ilmunya telah kita kantongi, kita yakini dengan usaha yang dalam. Tetapi yang satu ini barakallahu fikum, jangan luput dalam korupsian, terutama kepada tullabul ilm, kepada para pelajar ilmu, harus barakallahu fikum senantiasa bermunajat kepada Allah untuk meminta akan pintu yang besar ini. Begitu juga kepada ikhwah dan ummahat, akhwati yang datang belajar, untuk berusaha mengoreksi, memeriksa, rahimani wa rahimakumullah, niatnya selalu. Dan kalau menekan ada niatan, segera meminta pertolongan kepada Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa ta'ala. Karena yang kita inginkan dari ilmu ini adalah barokahnya di dalam hidup. Bukankah Nabiyuna alaihi salatu wassalam berlindung kepada Allah Rabbuna Subhanahu daripada empat perkara dan empat hal yang disebutkan di dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang tidak berbarokah. Berlindung kepada Allah Rabbah Jalla Subhanah dari ilmu yang tidak akan bisa dia petik nilainya dan hasilnya, baik dari lisannya yang akan merubah lisannya bermanfaat buat matanya, telinganya, dan seluruh organ tubuhnya, bermanfaat di dalam merubah akhlaknya yang tadinya mungkin semalak atau mungkin ya beramal, berbuat berat untuk kita mengajaknya, dia rubah dirinya dengan ilmu untuk kemudian ringan badannya, ringan organ tubuhnya untuk diajak, ditarik beramal saleh. Ilmu yang bermanfaat barakallah fikum. Kita sekarang bagaimana wujud ilmu yang bermanfaat? Adalah ilmu yang membuahkan amal. Ilmu barakallahu fikum yang membuahkan amal. Kalau dalam hadis Al-Arba'in An-Nawawi, kita menemukan hadis pertama kali, innamal a'malu binniyat. Kita sudah menghafalnya. Ketika kita masuk ke dalam bab-bab fikih, kita menemukan hadis ini, rahimani wa rahimakumullah, melekat. Sekarang untuk membuktikannya dalam wujud amal, ini yang harus barakallahu fikum butuh perjuangan yang kita sebutkan tadi. Mengamalkan hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya semua amalan itu sah dengan niat. Maka di saat kita belajar ilmu agama, tanyakan, kenapa Anda mau belajar ilmu agama? Untuk siapa Anda belajar? Dan untuk apa Anda datang dari tempat yang jauh untuk mendengarkan ilmu agama? Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum, yang nantinya kita berharap tatkala kita mengoreksi niatan kita ini dan keikhlasan, kita bisa memetik dari ayat per ayat atau hadis Nabi alaihi salatu wassalam buah yang dengannya kita bisa merubah diri, yang dengannya kita bisa memperbaiki diri, kita bisa beramal. Barakallahu fikum. Tentu itu yang kita inginkan. Maka Nabi Yuna alaihi salatu wassalam mengajak kita berlindung di antaranya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Yang kedua, barakallahu fikum, wa min qalbin la yakhsha, dari hati jiwa yang tidak khusyuk. Kita belajar agama adalah ibadah kepada Rabbuna subhanahu wa ta'ala. Kita menemukan banyak hal yang menyibukkan pikiran dan hati kita ini. Ketika kita duduk di majlis ilmu rahimani wa rahimakumullah, kita meminta kepada Allah Rabbuna Jalla Subhanahu untuk diberikan kekhusyuan ketika belajar ilmu agama, diberikan kekhusyuan ketika sholat, diberikan kekhusyuan ketika membaca Al-Quran, diberikan kekhusyuan ketika amalan-amalan yang lain. Kita meminta kepada Allah Rabbuna Jalla Subhanahu yang Nabi Yuna alaihi salatu wassalam mengajari kita untuk berlindung dari hati yang tidak pernah khusyuk, dari hati yang tidak khusyuk. Yang ketiga, wa min nafsin la tashba. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari nafsu yang tidak pernah puas. Min nafsin la tashba, dari jiwa atau nafsu yang tidak pernah puas. Rasulullah mengajak kita berlindung. Berarti bahwa ternyata ada sesuatu di pada diri kita ini yang kita tidak pernah akan merasa puas di dalam hidup. Apalagi kalau kita mendengar hadis Nabi alaihi salatu wassalam, "Law kana li ibni Adam wadiyan min dhahabin la ahabba an yakuna lahu wadiyan walau yamla'afahu illa turab." Jika anak Adam sudah memiliki satu lembah emas, maka dia tidak akan mencukupkan dengan satu lembahnya saja, tapi dia akan menginginkan satu lembah ini ditambah menjadi dua lembah. Dan tiada yang akan bisa menutupi keinginan dan cita-citanya kecuali dengan tanah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kematian, barakallahu fikum. Makanya oleh karena itu, di saat kita dibukakan rezeki oleh Allah Rabbuna Subhanah, jangan terfokus hanya menghitung bilangannya, jumlahnya, persenannya, tetapi coba diperhatikan apa yang diberikan oleh Allah ini berkahnya. Barakallahu fikum, berkahnya yang kita cari dalam harta benda yang kita dibagikan dan diberikan oleh Allah Rabbuna Subhanahu. Ada yang diberikan pas-pasan, ada yang lebih. Semuanya itu adalah berusaha untuk mengoreksi barokah di dalamnya. Jikalau ternyata apa yang diberikan oleh Allah, kita sanggup membangun ketaatan yang lebih, kita bisa membantu orang lain untuk membangun ketaatan dan melaksanakan ketaatan, istri kita, anak-anak kita, masya Allah, berarti ini buah dari sebuah barokah yang diturunkan oleh Allah Rabbuna Jalla Subhanahu. Tapi kalau ternyata tambahan yang diberikan oleh Allah atau nikmat yang diberikan, kok menjadikan kita lalai dari Allah? Kok malah tidak tenang dan tenteram dalam beribadah kepada Allah? Kok malah kita berani untuk melakukan kemaksiatan di jalan Allah? Berarti ini sesuatu yang tidak berbarokah. Korupsi. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fabarakallahu fikum. Nabiyuna alaihi salatu wassalam berlindung barakallahu fikum dari jiwa yang tidak pernah puas. Dan yang terakhir, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tersebut dari Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu, wa min da'watin la yustajabu laha, berlindung ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari doa yang tidak diterima. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak dikabulkan, yang tidak didengar oleh Allah, yang tidak diterima oleh Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah. Maka barakallahu fikum, dari hadis tadi kita mengerti bahwa ternyata ilmu itu merupakan, aku mencarinya itu merupakan ibadah kepada Allah Rabbuna Jalla Subhanahu, yang di belakangnya akan berbuah barakallahu fikum. Maka jikalau kita tidak memperhatikan niat dan memperhatikan keikhlasan padanya, maka khawatir kita tidak bisa memetik buah di belakangnya, malah mendapatkan hujjatun alaina, sebagai hujjah yang akan menggugat kita di hadapan Allah Rabbuna Jalla Subhanah. Falizalika qala al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah di dalam kitab beliau Fadlu ilmi salafi ala al-khalafi, wa qala ba'du salafi, kata al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali, al-ilmu ليس بكثرة الرواية وإنما العلم الخشية. Kata beliau menyebutkan, ilmu itu bukan karena banyak riwayat yang dia sampaikan atau yang dia dapatkan, bukan karena banyak dia belajar dari sana dan dari situ, dari mana-mana dia belajar, dari satu alim yang ada di Yaman pindah ke alim yang ada di Yaman yang lain, dari Yaman pindah ke Saudi dia belajar, bukan. Tetapi yang namanya ilmu adalah ilmu yang membuahkan rasa takut kepada Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa ta'ala. Innamal ilmu khusyah, yang namanya ilmu adalah yang mendatangkan rasa takut kepada Allah Rabbuna Jalla Subhanah. Dengan ilmu Anda tidak akan sombong dan Anda akan menjadi orang yang tawadhu. Dengan ilmu Anda akan menghormati orang lain dan menjaga kehormatan orang lain, dan Anda tidak mungkin menginjak-injaknya, tidak akan menodainya barakallahu fikum. Dengan ilmu menjadikan Anda adalah orang yang lurus taat beribadah kepada Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa ta'ala. Dengan ilmu kita bisa menahan diri di saat berhadapan dengan kemaksiatan demi kemaksiatan. Itulah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan rasa takut kepada Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian makna yang terakhir dari ayat yang di atas, adalah apa yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan juga barakallahu fikum selain beliau. Al-ya'mala bita'atillahi mukhlishan fi dhalika lillahi wahdahu la syarika lah. Lakinnahu ala amali yakfuruhu kufran yukhrijuhu anil islam. Dia beramal-amal ketaatan kepada Allah, mengikhlaskan amal itu untuk Allah Rabbuna subhanahu wa ta'ala semata. Namun dia itu berada di atas amalan yang menutupi nilai-nilai amalan tersebut dengan kekufuran yang akan bisa mengeluarkan dia dari Islam. Dia beramal taat. Kalau menyumbang, nyumbangnya kepada anak yatim. Terus beramal, mengajak orang untuk beramal. Tapi orang ini berada pada amalan yang lain yang menyebabkan dia keluar dan kufur dari agama Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa ta'ala. Beliau menyebutkan seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Di saat mereka beribadah katanya kepada Allah, juga kata beliau, orang-orang seperti orang yang beragama Islam, melaksanakan amal-amal ketaatan, tetapi pada dirinya banyak amalan yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita membuka kitabnya para ulama berbicara tentang hukum murtad dan hal-hal yang menjadikan murtad, kita menemukan banyak sekali perkara yang akan menyebabkan seseorang keluar dari agama. Untuk kemudian kita mengerti betapa jauhnya saudara kita kaum muslimin dari ilmu agama. Rahimani wa rahimakumullah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam kitab beliau Nawaqidul Islam menyebutkan yang paling besar dan yang paling banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Kita melihat untuk kita mengerti bahwa ternyata bukan yang namanya murtad yang pindah agama dari Islam menjadi Nasrani saja, dari Islam kepada Yahudi, dari Islam kepada Hindu atau yang semisalnya. Beliau menyebutkan pertama yang paling besar pembatal keislaman yaitu man minal ikhwah yang menyebutkan, ada 10 disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Untuk kemudian kita mendekatkan bahwa orang yang melakukan demikian lalu dan beramal-amal kebajikan ketaatan tiada akan berguna barakallahu fikum. Dari kalangan ikhwah dulu, min nawaqidil Islam. Barakallahu fikum. Baik. Asyirku billah. Ini yang pertama. Melakukan kesyirikan kepada Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa ta'ala sebagai amalan yang akan menjadikan seseorang keluar dari agamanya. menjadikan murtad hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Mungkin realita dan kenyataan ini, banyaknya orang yang melakukan amalan-amalan yang menjadikan dia murtad, mungkin kita ketemukan pada kedua orang tua kita yang belum mendapatkan hidayah dari Allah Rabbuna Jalla Subhanahu Wa Ta'ala. Kita menemukan pada kakek kita, nenek kita, saudara kita, family kita, atau yang semisalnya. Kita menemukannya barakallahu fikum. Banyaknya orang yang melakukan amalan-amalan yang menjadikan dia keluar dari agama Allah Rabbuna Jalla Subhanahu. Maka jikalau mereka telah melakukan hal itu, maka hukumannya tentunya terlepas apakah dia jahil atau tidak jahil. Kalau mereka beramal-amal kebajikan, maka jelas tidak akan bernilai amal kebajikannya itu sendiri. Coba kita melihat orang yang bersih akidahnya, kita yakin lebih sedikit dibandingkan orang-orang yang berada di dalam kekufuran dan kesyirikan. Kita menemukan barakallahu fikum kenyataan ini. Untuk kemudian pertama kita bersyukur kepada Allah Rabbuna Jalla Subhanahu. Kalau bukan karena hidayah dari Allah, kalau bukan karena hadiah dari Allah Rabbuna Subhanahu, kita pasti akan sama dengan mereka atau mungkin lebih jelek dari mereka barakallahu fikum. Yang kedua, agar kita mengerti bahwa bala yang besar ini telah mengenai saudara kita kaum muslimin, mulai dari pelosok sampai ke arah kota, mulai dari yang punya jabatan kecil sampai kepada yang paling besar. Tidak ada barakallahu fikum yang selamat kecuali yang diramatkan oleh Allah Rabbuna Jalla Subhanahu. Untuk kemudian kita mengetahui bahwa inilah sesungguhnya yang menahan barakah turun dari Allah Rabbuna Subhanahu di negeri yang kita tinggal padanya barakallahu fikum. Inilah yang menahan turunnya barakah dari Allah Rabbuna Subhanahu. Inilah yang menyebabkan betapa bala bergantian bersusulan menimpa saudara-saudara kita kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Keberikutnya, untuk kita mencari jalan dan solusi, apa yang kita harus lakukan, apa yang kita harus perbuat di tengah kaum muslimin yang seperti ini keadaannya. Berarti kita mengerti bahwa ternyata mereka ini amat-amat sangat butuh pembentukan dan pendasaran hidup kembali sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mendasarkan hidup para sahabat Nabi ridwanullah alaihi ajma'in dengan akidah dan tauhid rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hafizani wa hafizakumullah. Maka barakallahu fikum, kenyataan ini sungguh sangat memilukan hati. Namun jangan sekali-kali kita patah semangat dan tidak punya semangat untuk menyelamatkan kaum muslimin dari berbagai macam bentuk penyimpangan besar dalam hidupnya, terjatuh dalam mazalimi Allah Rabbuna Jalla Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau sekiranya sekarang mereka ribut kaum muslimin disebabkan karena nabinya dicela-cerca, dihinakan, direndahkan, bukankah mereka sedang merendahkan Allah Rabbuna Jalla Subhanahu? Bukankah mereka telah menzalimi Allah Jalla Subhanahu? Bukankah mereka telah menusuk Nabiuna alaihi salatu wassalam. Maka kita mengatakan, kalau orang-orang kafir mencela menghina Nabiuna alaihi salatu wassalam, tidakkah kita membaca ayat di dalam Al-Quran per ayat bagaimana mereka mencela Nabiuna, bahkan sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka mencela Allah Rabbuna Subhanah, bukan sesuatu yang baru. Rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Bisa kemudian sibuk karena tercelanya Nabiuna alaihi salatu wassalam, sementara mereka sedang menuduh nabinya, menganggap nabinya khianat. Lah tentu itu lebih kejam. Bagaimana itu? Al-Imam dari Hijrah, Imam Malik rahimahullah ta'ala yaqul, man ibtada'a fi ad-din bid'atan hasanatan, bid'atan wa yaraha hasanatan, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalata. Barang siapa yang melakukan perkara baru dalam urusan agama dan dia menganggapnya baru, kata beliau, sungguh dia telah menuduh Nabiuna alaihi salatu wassalam berkhianat di dalam menyampaikan risalah. Menuduh Nabi kita berkhianat dalam menyampaikan risalah. Imani wa rahimakumullah. Bukankah dengan menghidupkan syiar-syiar kebidaahan itu termasuk celaan besar terhadap Nabiuna sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa amanat risalah? Berarti bahwa ini adalah sekian dari sekian hukuman yang diberikan oleh Allah Rabbul Subhanah. Karena kita sendiri yang menodai hak-hak Allah dan hak-hak Nabiuna alaihi salatu wassalam. Yang kedua, agar kita tahu bahwa ternyata kewibawaan kaum muslimin di hati-hati musuh benar-benar telah tiada lagi. Hafizhamullah, hafizhakumullah. Kalau dulu Nabiuna alaihi salatu wassalam yaqul, nusirtu birrahmati masyiha syahrin, saya ditolong dan dibantu oleh Allah Rabbuna Jalla Subhanah dengan memasukkan rasa takut dan gentar di hati-hati lawan dan musuh dengan jarak sebulan perjalanan. Namun sekarang Nabiuna telah memberitakan, yushiku an tada'a alaikum al-umam kama tada'a al-atalatu ila qaf'atiha qala qa'il awa min kullatina nahnu yawma'ihin ya Rasulallah qala bal antum yawma'idin kathiru walakinnakum gufa'un kagufa'is sayl wala yanzi annallahu min suduri aduwikumul mahabata wala yakzifannallah fi kulubihimul wahana. Qalu wa man wahanu ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hampir-hampir dan telah dekat saatnya, kata Rasul alaihi salatu wassalam, beliau berucap di hadapan generasi terbaik umat ini, berbicara di hadapan sahabat yang mulia, sebentar lagi orang-orang kafir akan mengerumuni kalian sebagaimana makanan dikerumuni di tempayan atau piring, kata Nabiuna alaihi salatu wassalam. Qala qa'il, apakah jumlah kita di saat itu sedikit ya Rasulullah? Apakah bilangan jumlah kita itu sedikit di saat itu ya Rasulullah? Rasulullah memberikan jawaban Bahkan kalian di saat itu banyak, tetapi banyaknya bagikan bumi yang ada di air, diombang-ambingkan. Lalu kemudian Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan, benar-benar Allah akan mencabut rasa wibawa, rasa ketakutan dalam hati-hati lawan Anda, dan akan mencempakkan, meletakkan dan menaruh penyakit al-wahanu. Para sahabat Nabi bertanya, apa itu wahan ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Anda cinta kepada dunia dan takut akan kematian, kata beliau barakallahu fikum. Untuk kita mengerti bahwa apa yang menimpa kita ini sesungguhnya akibat perbuatan kita, sikap kita. Mari kita mengoreksi masing-masing diri kita. Jikalau kita ingin memiliki kewibawaan di hadapan musuh-musuh Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa Ta'ala, kita ajak segenap saudara kita kaum muslimin, kita seru mereka agar banyak-banyak bertaubat kepada Allah Rabbuna Jalla Subhanah, untuk kemudian meninggalkan segala macam bentuk penyelisihan dari agama Allah Rabbuna Jalla Subhanah, dan juga penyelisihan terhadap hak-hak Allah Jalla Subhanah dan hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang terkait dengan hak-hak Islam. Jikalau orang telah berbuat dan beramal dalam kondisi dia berada dalam dosa yang paling besar, syirik kepada Allah Rabbuna Subhanah, atau keyakinan kufur yang lain, maka itu, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang dimaksud oleh ayat ini, dia tidak bisa memetik hasil dan nilai amalan dan juga barakallahu fikum kesalehan dan ketaatan yang dia perbuat. Maka sebagai penutup pembahasan barakallahu fikum pada sore hari ini terkait dengan satu noda yang selalu dan yang akan menghampiri kita, yaitu beramal bukan untuk Allah Rabbuna Jalla Subhanah, bermuamalah bukan untuk mencari wajahnya Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan tentang al-ikhlas, kata beliau, keikhlasan itu sesungguhnya ayyuhlisa lillahi fi aqwalihi wa af'alihi wa iradatihi wa niyatihi. Wa hadhihi hiya al-hanafiyyatu millatu Ibrahim allati amara Allah biha ibadahu kullahum. ولا يقبل من أحد ولا يقبل من أحد غيرها وهي حقيقة الإسلام. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, yang disebut dengan ikhlas adalah mengikhlaskan untuk Allah Rabbuna Jalla Subhanah dalam setiap akwalihi, ucapan-ucapannya, dalam setiap barakallahu fikum, ucapan-ucapannya, ketika menasihati, ketika berdakwah, ketika menegur, segala terkait amalan yang dicintai dan diridhai, ucapan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Rabbuna Subhanah, harus padanya keikhlasan barakallahu fikum. keikhlasan di dalam af'alihi, perbuatan-perbuatannya. Ditambah lagi keikhlasan dia di dalam iradatihi, keinginan-keinginan dia, barakallahu fikum. Kita banyak memiliki iradah, keinginan-keinginan, barakallahu fikum. Namun ternyata itu juga harus dihiasi dengan keikhlasan. Keinginan Anda untuk menjadi orang alim, apa sih niatnya? Keinginan Anda untuk bisa belajar atau bisa berbahasa Arab, bisa mengerti tentang ilmu nahwu, Anda harus menghiasi keinginan itu, barakallahu fikum, dengan keikhlasan untuk Allah Rabbuna Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Wa niyatihi, dan juga di dalam niatnya memberikannya untuk Allah Jalla Subhanahu, maka keikhlasan di dalam ucapan, di dalam perbuatan, di dalam iradah dan niat ini merupakan agamanya yang lurus Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang Allah memerintahkannya seluruh hambanya dengannya, bahkan tidak akan menerima kecuali yaitu kelurusan itu, kelurusan yang tadi disebutkan, ikhlas di dalam ucapan, ikhlas di dalam perbuatan, ikhlas di dalam iradah dan niat. Itulah dia hakikatul Islam. Itulah dia hakikat Islam. Kelurusan, barakallahu fikum. Allah Jalla wa Ala mengatakan, "Laman yabtaghi ghayra al-Islam dina, falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin." Wa hiya millatu Ibrahim allati man raghiba anha fa hiya min asfahis sufaha. Dalil yang mengingatkan kita akan hal itu, barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, subhanallah, barang siapa yang mencari Islam sebagai agama, mencari selain keikhlasan, selain ketauhidan, maka Allah Rabbuna Jalla Subhanah tidak akan menerimanya. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Inilah hakikat milahnya, agamanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Keikhlasan dalam ucapan, keikhlasan dalam amalan, keikhlasan di dalam iradah. Wa niyyah millatu al-hamadiyah, milah yang lurus, barakallahu fikum. Maka barang siapa yang tidak sudi, barang siapa yang tidak suka atas hal ini, memerangi tauhid, memerangi keikhlasan, min asfahis sufahai, dia adalah orang yang paling tolol dan tuduh. Semoga Allah Rabbuna Jalla Subhanahu memberikan kepada kita selalu keikhlasan, dan juga diberikan keringanan untuk selalu mengoleksi diri padanya atau di dalamnya, agar kita bisa menghiasi ucapan-ucapan, perbuatan kita, keinginan kita, niat kita selalu berada dalam koridor ikhlas, mengharapkan ridha dan wajah dari Allah Rabbuna Subhanah, dan kita meminta darinya. Kalau kita terjatuh dalam satu yang menodai keikhlasan, yang paling ringan adalah riya, kita meminta bantuan dari Allah Jalla Subhanah untuk memberitahukan kita ini dan juga menyelamatkan kita daripadanya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.